Ini Pak, saya mau nanyakan, orang tua saya ibadahnya kurang, tapi kalau dia menasehati, saya kan udah berkeluarga, tapi kalau menasehatin tentang masalah agama, dia pura-pura tidur. Terus kitanya kalau dia marah langsung pakai tangan, pukul kayak gitu di depan hadapan suami gitu, Pak. Iya, Pak. Gimana menanggapi sikap orang tua seperti ini, Pak, ya? Iya, semoga Allah memberikan kepada ibu kesabaran sebagai seorang anak menghadapi sifat orang tua demikian dan memberikan hidayah kepada orang tua ibu. Tentunya ibu, ya, walaupun bagaimana dia adalah bapak kita dan orang tua kita. Kita hanya berusaha untuk memberikan nasihat. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah. Ya, karena hidayah itu milik Allah. Kalau Rasulullah SAW saja berusaha untuk mendakwahi pamannya, Abu Talib, namun ternyata qadarullah, Abu Talib enggan menerima dakwah Rasulullah. Apatah kita yang lebih rendah dan jauh dari Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah. Kewajiban kita hanya sebatas memberikan nasihat. Dan terus berusaha kita berbakti kepada orang tua, senangkan hatinya. Sebab kalau hatinya senang dan ridho kepada anaknya, saya yakin ketika ia marah, ia akan bisa menahan dirinya. Tapi barangkali ketika sikap kita sebagai seorang anak kepada orang tua kurang ajar, kurang peduli dan yang lainnya, barangkali ketika ia marah, bisa saja ia lakukan seperti itu. Ya, maka dari itu ya, kewajiban anak tetaplah bersabar. Insya Allah kesabaran itu akan memberikan keberkahan dalam hidup. Ya, menghadapi seperti itu, teruslah doakan orang tua supaya orang tua kita diberikan hidayah oleh Allah. Dan terus kita berikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Barangkali kita sebagai anak ya kurang dipandang. Barangkali kita sebagai anak kurang didengar. Seringkali orang tua akan melecehkan nasihat anaknya. Dia akan menganggap, kamu siapa ya anak? Ya, kamu baru kemarin. Mungkin coba yang memberikan nasihat kepada dia adalah orang-orang yang berwibawa di hadapan dia. Ya, mungkin anak ketika menasihati orang tua kurang digubris sama orang tua. Atau mungkin akan dia bilang sok tahu dan yang lainnya. Tapi mungkin ada orang lain yang bisa memberikan nasihat kepada dia, luar biasa. Ya, kita tetap berusaha untuk mencari berbagai macam cara bagaimana orang tua kita mendapatkan hidayah. Nah,